السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام kepada الله سبحانه وتعالى memudahkan kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah At-Taubah ayat 99. Silakan dibaca Bu Yasra. يا أستاذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. Dan di antara orang-orang Arab Badui, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia menjadikan apa yang ia infakkan sebagai pendekatan diri di sisi Allah dan selawat kepada Rasul, ketahuilah bahwasanya pendekatan diri bagi mereka, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-waw harfu 'atfin, minal a'rabi jar wa majrur, man isim mausul sebagai mubtada, sebagai khabar muqaddam. oh ya sebagai khabar muqaddam, man mubtada muakhir, yu'minu fi'il mudhari, billahi jar wa majrur, alwaw harfu 'atfin, al-yaumi ma'tuf ke Allah, ya ustaz. Ya. Al-akhiri na'at al-waw harfu 'atfin, yattakhidhu dia ma'tuf ke yu'minu, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, yunfiqu fi'il mudhari' qurubatin maf'ulun bih, 'inda dharaf Allahi lafzu jalalah sebagai mudhafun ilaih, al-waw harfu 'atfin, salawati ini ma'tuf, ar-rasuli mudhafun ilaihi, ala ini harfu tanbih, inna harfu taukidin wa nasbin, ha ismu isim inna, qurbatun khobar, lahum jar wa majrur, asin harfu istiqbal, yudkhilu fi'il mudhari humnya sebagai maf'ulun bi, Allahu lafdu jalla sebagai fa'il, fi rahmati jar wa majrur, alha'u mudhafun ilaihi, inna harfu taukidin wa nasbin, Allaha lafdu jalla sebagai isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobar sani. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wa yuqirru biwahdaniyatihi wa bil ba'thi ba'dal mauti was thawabi wal iqabi wa yahtasibu ma yunfiqu min nafaqati fi jihadil musyrikina qasidan biha ridallahi wa mahabbatahu wa yaj'aluha wasilatan ila du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu ala inna hadhihi al-a'malu taqarribahum. Inna hadhihi al-a'mala. Inna hadhihi al-a'mala taqarribahum ila Allah ta'ala. Taqarribahum. Taqarribuhum. Tuqarribuhum ila Allah ta'ala. Sayudkhiluhumullahu fi jannatihi. Inna Allah ghafurun Ghafurul lima fa'alu minas sayyiati rahimun bihim. Dan di antara orang Arab yang beriman kepada Allah dan mengakui keesaannya pada hari kebangkitan setelah kematian, dan pahala dan siksa, dan mengharap pahala dari apa yang mereka infakkan berupa harta dalam memerangi kaum musyrikin, dan mengharap ridho Allah dan menjadikannya sebagai sebagai sarana untuk berharap kebaikan, berharap doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baginya. Ketahuilah bahwa sungguhnya amal-amal akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah akan masukkan mereka dalam surganya. Sungguhnya Dia Maha Pengampun terhadap dosa yang mereka perbuat dan Maha Penyayang terhadap mereka. Nah, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rami man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang Arab Badui ada yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dan ia menganggap atau mengambil apa yang infakkan sebagai bentuk yang mendekatkan diri isi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar mendapatkan salawat atau doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala, ya ketahuilah sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu qurbatun lahum, yang merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sayadkhiluhumullahu fi rahmati, kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak semua orang Arab Badui memiliki sifat seperti orang-orang munafik. Ada di antara mereka yang ya keimanannya itu ikhlas mengharapkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat ini kita mengetahui bahwa ada di antara orang Arab Badui yang memang mereka ikhlas dalam beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka hanya mengharapkan ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ini baca Abu Fatim. Amustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang terdahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho dengannya. Maka Allah menyiapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Was alwau harfu atfin, as-sabiquna mubtada, al-awwaluna na'at, minal muhajirina jar wa majrur, alwau harfu atfin, al-ansori ma'tuf, al-wawu harfu atfin alladzina ma'tub ini orang-orang ya. Ittaba'u fi'lun madin, al-wawu sebagai fa'il, hum mafulun bih. Bi ihsanin jarro majrur radhiya fi'lun madin Allahu lafzul jalala sebagai fa'il anhum jarro majrur alwaw harfu apin radu fi'lu radu fi'lun madin saya. Alwaw sebagai fa'il anhu jarro majrur alwaw harfu apin a'adda fi'lun madin fa'ilnya mustatir ya'udu ila Allahi ala Allahi. Nah. Lahum jarma majrur jannatin mafulun bih tajri fi'lun mudhari'un tahta di bawahnya dharab aja saja deh. Ya dharab. Dharab aja. Alha ha mudhafun ilaih al anharu fa'il dari tajri qalidina hal ya, kekal fiha jarma majrur abadan selamanya hal juga sah deh abadan kok hal sih selamanya menunjukkan waktu kan jadi apa oh selamanya lorob lorob oh ya dalika isim isyara sebagai mubtada al fauzu khobar al azimu na'at tadi khobarnya as-sabiqun belum ketemu ya as-sabiqun wal minal minal ya bukan radhiyallahu anhum min jumlah dari oh radhiyallahu anhum nah Ustaz khabar dari Ustaz tafsirnya walladzina sabaqun nasa nasu Ustaz nasu orang-orang yang mengikuti sabaqun nasa oh nasa kan failnya wawu oh nam awalan ilal imani billahi wa rasulihi minal muhajirina alladzina hajaru qaumahum wa ashiratahum wantaqalu ila daril islami wal ansari alladhina nasaru rasulullah wal ansaru kan maksudnya ke anabi sahabatku wal ansaru saya ya mutadalam wal ansaru alladhina nasaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi al-kuffaru. Yeah. Jadi apa kufar? Okay. Musuh naat kufaris. Iya. Walladzina taba'uhum bi ihsanin fil i'tiqadi wal aqwali wal a'mali talaban limardatillahi subhanahu wa ta'ala ulaika alladzi radhiyallahu anhum li ta'atihimullahu war rasul Lita'atimullaha maksudnya. Oh ya, lita'atihimullaha wa rasulahu wa radu anhu lima ajazala. Ajazala lahu minasawabi ala ala ta'atihim wa imanihim wa a'addalahum jannatin tajri tahta kusuriha wa asjarihal anharu khalidina fiha abadan dalika huwal falahul azimu wa fi hadhihi alayati tazkiyatun lisahabati radhiyallahu anhum wa ta'dilu lahum wa sana'un alaihim wa lihadha fa in tu kiruhum inna tawkiruhum fa inna tawkiruhum min usulil imani. Orang terdahulu dari manusia yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dari kalangan muhajirin orang yang hajar memerangi yang berhijrah berhijrah dari kaumnya dan keluarganya berpindah ke negeri Islam dan orang Ansar yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam atas musuh-musuhnya orang kafir dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan meyakini di dalam perkataan, perbuatan dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu orang yang Allah ridha kepada mereka dan taat mencari ditaati, taat kepada Allah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan ridho dengannya dengan apa balasannya ya, diberikannya bagi mereka dari pahala atas ketaatan mereka dan keimanan mereka, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga di, yang mengalir di bawahnya istana dan pohon-pohon sungai mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat ini tazkiyah, penyucian. Ayat ini mengandung tazkiyah untuk para sahabat ya, yang Allah ridho dengan mereka dan dalil bagi mereka. Dan di dalam itu maksudnya menganggap mereka menganggap mereka pujian atas mereka ya, Seth? Ya, menganggap orang yang adil ini syar'i dan minhu hadis ya. Nah, mereka orang yang adil. Dan ini sesungguhnya pujian ya kepada mereka dari usul iman. Nah, gimana sih? Oleh karena ini maka sesungguhnya menghormati mereka merupakan oleh karena ini sesungguhnya menghormati mereka dari dasar iman ya, keimanan, prinsip keimanan. Pokok keimanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan juga Ansar, itu orang-orang yang menolong orang muhajirin, yaitu para penduduk Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, itulah keberuntungan yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwasanya generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu merupakan generasi terbaik dari umat ini. Dan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in. Kemudian yang mengikuti orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini ijma para ulama bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik. Dan dalam ilmu hadis mereka dikatakan ya kulluhum adul. Semua mereka itu dianggap adil. Adil itu dalam periwayatan hadis adalah orang yang diterima periwayatannya. Karena kalau orang dicap tidak adil, maka tidak boleh diterima periwayatan hadisnya. Yang demikian itu karena ayat ini ya. Ayat ini jelas mengandung tazkiyah, rekomendasi, ya pujian yang tinggi bagi para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Wa ta'dirun lahum, dan ini mengandung bahwasanya mereka adalah udul ya, orang-orang yang adil yang diterima periwayatan mereka. Dan dari hal ini kita juga mengerti bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Artinya kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka kita wajib beragama dengan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Karena mereka lah generasi terbaik umat ini. Kalau kita melakukan ini, maka Allah ridha kepada kita, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyiapkan pada orang-orang yang mengikuti, ya, para sahabat, ya, surga yang mulai dari bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kesuksesan yang paling besar. Jadi kesuksesan yang hakiki dalam Islam itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, silakan dibaca selanjutnya. Buku kuning itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Jadi kayaknya marotaiminya kurang pas ya. Marwataini. Ulang Ustaz ya. Dari sanu'adzibuhum ya Allah. Ulang ya. A'udzubillahi syaitanirrajim. Sanu'adzibuhum marwataini thumma yuradduna ila azabin azim. Kada Ustaz. Nah. Dan orang yang ada di sekeliling kalian dari Arab Badui, ada orang-orang yang munafik. Dan di antara orang-orang atau penduduk Madinah, yang mereka lebih dalam kemunafikannya. Engkau tidak mengetahui mereka, namun kami mengetahui mereka. Kelak kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang keras. Al-Wawu Arfu Atfin Mimman Jarwa Majrur Khobar Muqaddam Haulakum. Haula itu dhorof makan, kum mudhofun ilaih. Minal a'rabi jarwa majrur munafikuna, ini mubtada muakhar ya. Wa al wawu harfu atfin min ahli jarwa majrur madinati mudhafun ilai marodu, ini marodu mubtada fi'il madi, Bu. Fi'il madi al wawu sebagai fa'il ya. Marodu fi'il madi al wawu sebagai fa'il. Alan nifaqi jarwa majrur la harfu nafyin ta'lamu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta hu maf'ulun bih. Nahnu mubtada na'lamu fi'il mudhari fa'ilnya domir mustatir nahnu hum maf'ulun bih. Asinu harfu istiqbal nu'adzibu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu hum maf'ulun bi marrataini, ini maf'ulun bi ya, dua kali tamyiz. Dan sana'adzibuhum, kami akan kali dua tamyiz kali. Tamyiz ya, maf'ul mutlak ya. Oh maf, oh nu'adzibunya maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak thumma harfu atfin yuradduna fi'il mudhari majhul dengan al-wawu sebagai na'ibul fa'il ila azabin jarwa majrur azimin na'at dari azabin. Tafsirnya wa minal qaumil ladzina haulal madinati a'rabun munafiquna wa min ahlil madinati munafiquna aqamu 'alan nifaqi wa wazdadu fihi tughyanan bihaitsu yakhfa 'alaika ayyuhar rasulu amruhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini bil qatli wassabi wal fadihati fid dunya wa bi'adzabil qabri ba'dal mauti thumma yuradduna yawmal qiyamati ila azabin azimin fi nari jahannam. Dan dari orang-orang atau penduduk di sekitar Madinah, ada orang Arab Badui yang mereka munafik dan di antara penduduk ya, dan di antara penduduk Madinah yang mereka munafik, lagi mereka meneruskan atau menetap tetap di atas kemunafikannya. Dan mereka semak kaza Ustaz, betul nggak? Nah, dan mereka semakin bertambah dalam kezaliman. Tughyanan itu kezaliman atau melampaui batas ya Ustaz, dalam kezalimannya. Sedemikian itu sehingga urusan mereka tersembunyi bagimu wahai Rasul. Namun kami mengetahui mereka, namun kami mengetahui mereka. Kelak kami akan mengazab mereka dua kali dengan kebinasaan atau kematian dan penangkapan. Penangkapan ya Ustaz, sabi itu penangkapan, penyanderaan. Penangkapan dan aib di dunia dan dengan azab kubur setelah kematian. Kemudian mereka dikembalikan di hari kiamat pada azab yang dahsyat atau azab yang keras di neraka jahanam. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Dan diantara ya orang-orang yang beredar di antara kalian, ya ada orang-orang Arab Badui yang merupakan orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada orang yang bersikukuh, yang bersikeras dalam kemunafikan mereka. La ta'lamum, yang kalian tidak mengenal mereka, tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamum, sementara kami mengetahui mereka. Kelak kami akan mengadab mereka dua kali, yaitu berupa kehinaan di dunia dan juga adab di akhirat. Summa yuradduna ila adabin adzim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada adab yang dahsyat. Nah. Baca, Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan ada yang lainnya mereka mengetahui, mengakui dosa-dosa mereka dan mencampurkan amalan soleh dengan amal soleh dan amal yang buruk. Semoga Allah menerima taubat atas mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha dan lagi Maha Penyayang. Al-Waluhur Harfu Atfin Akhoruna Ini mutada ya. Ya tarafu fi'il madhi al-wawu sebagai al-wawu adalah fa'ilnya bidunubihim bidunubi jar majrur bim mudhof ilai kholatu fi'il madhi al-wawu fa'ilnya amalan maf'ul bi solihan na'at al-wawu harfu atfin akhoro itu yang lain, yang lain akhir berarti mutada Ustaz ya. Akhir solehan wa akhir sayyi'an berarti ma'tuf ini. Ma'tuf na wa akhir sayyi'an ma'tuf asa yes, akhir aja yang ma'tuf, kalau sayyi'an itu na'at ya. Akhir ma'tuf sayyi'an na'at asa fi'il doa SD. Semoga Allahu lafzu jalala sebagai fa'il ayatuba ay harfu masdarin wa nasbin yatuba fi'il mudhari mansubun alaihim jar majrur Inna hu tauhid wa nasbin Allaha lafzul jalal sebagai isim inna ghafurun khabar inna rahimun khabar yang kedua. Bagaimana? 102 kurang ke atas sudah ya. Halaman berikut. Wa akharuna min ahlil madinati wa mimman khauli wa mimman khauliha. Wa mimman khaulaha. I'tarafu bidunubihim wa nadamu alaiha wa tabu minha. Qalatul a'malas sholih. Akhalatul amala soliha wahuwa at-taubatu wan-nadamu wal-iqtarafu bidunubi wa ghairi dhalika minal a'malil soliha bi-akhiro say'in wahuwa tahlifu an wahuwa takhallufu wahuwa takhallufu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal a'malis sayi'ah asallahu ay yuwaffiqahum litaubati wa yakbalaha minhum innallaha ghafurun liibadihi rahimun bihim. Dan ada pula yang lainnya yaitu dari ahli Madinah dan sekitarnya, mereka mengakui dosa-dosa mereka dan menyesali atasnya dan bertaubat darinya dan mencampur amalan yang soleh, yaitu berupa taubat dan penyesalan dan mengakui dosanya. Selain itu, yaitu berupa amalan soleh dan yang lainnya, amalan soleh dan yang lainnya amalan buruk yaitu berupa menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, berupa melakukan perbuatan yang sayi'ah jelek ya. Iya. Buruk. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun kepada hambanya, Maha penyayang kepada mereka. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an 'asallahu an yatuba 'alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Dan yang lainnya, yaitu orang Arab Badu yang lain, ya tarafu bidunubi, mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukan antara amalan yang saleh dan amalan yang jelek. Ya. Asallahu ayyatub alaihim, semoga Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ini menunjukkan tingkatan ya orang dalam Islam. Ada orang yang mereka dominan melakukan kebaikan, ya, itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 100 ya. Wasabiqunal awwalun wal muhajirun wal ansar wal ladzina tabu'um ihsan. Ini tingkatan terbaiknya. Kalau seorang bisa mengikuti jejak langkah para sahabat, maka ini adalah yang terbaik. Kemudian ya yang kedua, minimal ya seseorang itu ya dominan perbuatannya adalah kebaikan, sekalipun sesekali masih berbuat keburukan. Ya. Maka yang seperti ini, asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah menerima taubat mereka. Semuanya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam Kedudukan orang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka. Bagi orang yang komitmen dalam mengamalkan Islam, maka mereka lah yang terbaik. Namun yang sesekali jatuh dalam kesalahan, sepanjang mereka mengakui dosa mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya kita jangan pernah memandang remeh orang lain. Kita nggak tahu bagaimana kedudukan diri si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan urusi urusan orang lain, ya. Kita fokus pada amalan kita sendiri. Nah, Pak Bukhari baca. Allah minasyaitonir rajim. Khuj min amwalihim sodakotan tutohhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Khuz fi'lun fi'lul amri min amwalihim jar majrur sodakotan mapulun bih. Ya. Mapulun bih. Tutohhiruhum. Tutohhiru fi'lun madi. Fi'lun madi tadi. Fi'l mudhari. Tahara yutohhiru. Tahara yutohhiru. Fi'lun mudhari. Hum fa hum mapulun bih. Al-wawu harfu atin tuzakkihim fi'lun mudhari. Him mapulun bih. Biha jar majrur. Al-wawu harfu ataf. Solli fi'lu amrin. Alaihim jar majrur. Inna harfu nasbin wa taukidin solataka ismu inna mansubun bi inna al-kafu mapulun bi mudafun ilaih sakanun al-kafu mudafun solata mudafun al-kafu mudafun ilaih sakanun jadi khobar inna marfu'un lahum jar majrur wallahu al-wawu harfu at Allahu labju jalalah mubtada sami'un jadi khobar alimun khobar sani. Nah. Tafsirnya 103. Ke bawah tadi. Sudah ada. Sudah, cuma dalam. Ah. 103. Khuz ayyuhan nabiyyu min amwali haula tabi'ina alladziina khalatu amalan sholihan wa akhoro. Gimana? Wa akhoro sayyan. Wa akhoro sayyan sadaqatan tutahhiruhum min danasin junubihim. Min danasi junubihim. Wa tarfa'uhum an manazilil munafiqina ila manazilil mukhlisina wa da'a lahum bil maghfirati li dzunubihim wastaghfiru lahum minha inna du'aka wastaghfiruka rahmatun watuma ninatun lahum wallahu sami'un likulli du'ain wa qaulin alimun bi ahwalil ibadi wa niyatihim wasayujazi kulla amilin di amalihi. Ambillah wahai para nabi dari harta-harta mereka yang mengikuti orang-orang yang mencampurkan perbuatan yang soleh dan yang buruk dan yang jelek. Ya, yang jelek ya. Yang buruk. Yang buruk. Sebagai sedekah yang mensucikan, sebagai sedekah atau zakat yang mensucikan mereka dari kotoran dan dosa. Dan mengangkat mereka dari tempat kemunafikan kepada tempat yang bersih atau yang mukhlis. Dan mengajak mereka kepada pengampunan dosa-dosa mereka dan memohon ampunan untuk mereka darinya. Sesungguhnya ajakan atau doa kamu dan permohonan maaf ya, amin, permohonan maaf kamu, permohonan ampun kamu sebagai rahmat dan ketenangan buat mereka. Allah Maha mendengar untuk setiap doa dan ucapan, yang Maha mengetahui dengan setiap perbuatan hamba-Nya dan niatnya, dan membalas setiap amal dengan amalannya. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan diri mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu ya adalah ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini kita memahami bahwasanya sedekah itu tidak hanya mensucikan harta, tapi juga bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi di antara jalan untuk membersihkan dosa-dosa kita, ya banyak-banyaklah kita bersedekah. Ya baik dengan zakat, infak, wakaf, dan sebagainya. Karena sedekah semacam ini bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan dosa-dosa seseorang. Nah, ya baca Bu Delis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Apakah tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menerima tobat dari hambanya dan Allah mengambil sedekah, dan sebenarnya Allah Maha penerima tobat dan Maha pengasih dan Maha penyayang. Alhamzatu hafu istifham, lam hafu jasmin panafyin ya. Ya'lamu fi'il mudhari majzumun bilam Allah fa'il anna halfu talqidi wa nasbin Allah lafu dalala sebagai isim anna huwa badal ya Ustaz ya. Huwa ini aja domir faslin aja. Oh, domir faslin. Huwa domir faslin yaqbalu fi'il mudhari at-taubata mafulun bi an ibadi jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaihi. Allah hafatfin ya'khuzu fi'lun mudari'un as-sadaqati maf'ulun bi Allah hafatfin anna harfu ta'kidir wa nasbin Allah lafu dalala sebagai isim anna huwa dhamir faslin at-tawabu khobar ar-rahimu khobar yang kedua. Alam ya'lam ha'ula'il mutakhallafuna anil jihadi wa ghairuhum anna allaha wahdahu huwa allazi yakbalu taubatan ibadihi. Jangan ditanwin ini mudhaf, taubata ibadihi. Taubata ibadihi. Wa yakbalu shadaqati wa yusibu 'alaiha. Wa anna Allaha huwa tawwabu 'ala ibadihi iza raja'u ila ta'atihi ar-rahimu bihim iza anabu ila ridho dari dohu. Tidakkah mereka mengetahui bahwa orang-orang yang tertinggal tidak ikut dalam berjihad dan orang selain mereka, sungguhnya hanya Allah sematalah yang menerima taubat hambanya dan menerima sedekah dan membalas atas yang demikian itu. Sungguhnya Allah menerima taubat atas hambanya apabila hambanya itu kembali kepada ketaatan kepadanya dan penyayang terhadap mereka jika mereka kembali kepada keridoannya. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat dari para hambanya dan yang mengambil sedekah, artinya yang menerima sedekah dari mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi seberapapun besarnya dosa seorang manusia, maka ingatlah bahwasanya Allah adalah yang Maha Menerima Taubat. Jangan pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau sadar dirinya banyak dosanya, maka jangan putus asa, justru diperbanyak amalan solehnya. Di antaranya adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya, karena sedekah ini membersihkan ya harta dan juga dosa-dosa manusia. Nah, tapi ya sampai sini untuk tafsirnya, kita pindah ke hadis ya. Hadis berapa kita kemarin? Ini sekarang ini ya. Hadis 53 ya Bapak Ibu ya? Iya, hadis ke-53 Ustaz. Ya, nah, Ustaz. Ya, nah. Siapa mau baca? Siapa mau baca? Mau Mikael baca ya? Nah, Ustaz. Babu yakunu syirku. Emang ada ya-nya? Oh ya. Babu kauni syirki akbahu dhunubi wa bayanu. Babu akbaha. Gimana, Ustaz? Akbahu atau akbaha? Babu kauni syirki akbahadzunubi wabayanu a'zomiha. Berarti kan dia matupnya ke kauni, berarti wabayani a'zomiha ba'dahu. Wabayani a'zomiha ba'dahu. Hadithu Abdillahi bani Mas'udin qala sa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallama. Ayudan bi a'zamu indallahi qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu inna dhalika la'azimun qultu thumma ayyu qala wa anta qatula waladaka takhafu ayyata amamaka qultu thumma ayyu qala ayuzaniya halilata jarika. Akhrajahul Bukhari fi kitab tafsiri tafsiri suratil baqarati babi qawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi niddan andadan. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah bersabda, menjadikan bagi Allah apa? Tandingan. Dan ya, padahal Allah telah menciptakan engkau. Aku berkata, sesungguhnya yang demikian itu sungguh buruk ya Ustaz. Ya, perkara yang besar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang besar. Aku berkata, kemudian apalagi kola Rasulullah bersabda, engkau membunuh anak-anakmu karena takut mereka makan bersamamu. Gitu Ustaz. Iya. Aku berkata, kemudian apalagi Rasulullah bersabda, antuzani, ini berzina Ustaz. Ya, berzina halilata halila kekasih tetanggamu. Gimana? Engkau ya, berzina dengan apa Ustaz? Istrinya aja, istri tetanggamu. Istri tetanggamu. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tafsir, tafsir surat Al-Baqarah bab perkataan bab firman Allah Ta'ala, janganlah kalian menjadikan Allah tandingan, bagi Allah tandingan. Dengan Ustaz. Nah, oke, wa jazakallahu khairan. Jazik barakallah wa jazakallahu khairan. Babu kauni syirki akbahal zunubi wa bayani a'zamiha ba'dahu. Bab keadaan syirik yang merupakan seburuk-buruknya dosa dan menjelaskan apalagi yang merupakan dosa besar setelahnya. Perhatikan ya, jadi dijurmiankan dikatakan bahwa kana itu yang menjadi amil nawasih juga wama tasarrafa minha, yaitu taslib darinya. Artinya masdarnya pun punya amal. Makanya kita bacanya babu kauni syirki akbahad dzunubi. Jadi apa akbaha? Nah ini jadi khobarnya kaun deh. Akbaha jadi khobarnya kaun, makanya kita bacanya mansub. Nah, hadis Abdullah bin Mas'udin qala sa'atu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'dhamu 'indallahi. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar si Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah sementara ia adalah menciptakanmu. Ini jelas sekali bahwa kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar yang wajib dihindari oleh seluruh yang mengaku muslim. Ya. Bagaimana kita menyekutukan Allah dengan yang selainnya sementara dialah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, mengatur segala urusan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, maka tidak layak bagi seorang hamba menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qultu inna dzalika la'dhimun. Aku berkata, yaitu Abdul bin Mas'ud, inna dzalika, sebenarnya itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, kalau ada orang yang menyekutukan Allah, ini adalah perkara yang sangat besar. Qultu summa ayyu qala wa anta taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka. Kemudian aku berkata, yaitu Abdul bin Mas'ud, kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Maksudnya, khawatir tidak mampu memberi makan dia. Nah ini, kenapa ini termasuk dosa besar? Yang pertama tentu adalah dosa membunuh. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya dia sama sekali tidak memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki rasa tawakal, rasa berharap, rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki Allah yang mengatur. Jadi jangan pernah seseorang itu ya takut tidak bisa mengurus anak-anaknya. Ya, karena rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia tinggal mencari jalan-jalannya. Jalan menuju rezeki tersebut. Qultu summa ayyu qala an tuzaniya halilata jarika. Aku berkata, itu Abdullah bin Mas'ud, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Dia menjawab, Rasulullah menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa ini termasuk dosa besar yang paling besar? Pertama, berzina saja itu sudah dosa besar, ya. Apalagi kalau yang dizinai adalah tetangga sendiri. Ini jelas menambah dosanya. Ya, karena apa? Karena tetangga itu termasuk yang wajib dimuamalahi dengan baik, ya. Yang wajib kita berhubungan baik dengan mereka. Jadi dosanya double, ya. Dosa berzina itu sendiri yang ini juga dosa besar. Yang kedua adalah dosa merusak hubungan dengan tetangga. Padahal di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah apa? Ya falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi kalau ada orang berzina dengan istri tetangganya, ini melakukan dua dosa besar. Yang pertama adalah berzina itu sendiri, yang kedua adalah merusak hubungan dengan tetangga. Akhrajahul Bukhari fi kitabi tafsiri tafsiru suratil baqarati babu qalihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tafsir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ya mungkin sampai di sini untuk materinya, karena ada pertanyaan juga. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.